السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمة جماعة عيد الأضحى yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a" فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan Allahu Jalla fi'ula menurunkan air hujan dari langit yang dengannya menumbuhkan tanaman dan buah-buahan kalian sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kalian mengetahui. Ketahuilah ma'asyarul muslimin dan muslimah yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, bahwa suatu ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana pula salat tidaklah dinamakan salat kecuali disertai taharah atau bersuci. Sebagaimana pula ma'asyarul muslimin, orang yang telah bersuci, tatkala dia berhadas maka batallah kesuciannya. Maka demikian pula seorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah membatalkan tauhidnya. Allahu Jalla wa Ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in ashrabta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, sebagaimana telah diwahyukan pula kepada rasul-rasul yang sebelummu. Jika engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, maka benar-benar batallah semua amalanmu, dan engkau di yaumul qiyamah, di akhirat nanti, termasuk orang yang merugi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan bagi umat Islam ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Maka tadabburilah apa yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah haji dari berbagai pelajaran dan syiar-syiar tauhid, pemurnian ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berbagai macam kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ulah. Jika kita perhatikan dasar dibangunnya Baitullah Ka'bah, maka kita akan mendapati dia dibangun di atas tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, "Hendaklah kalian berdua mensucikan rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam untuk membersihkan, untuk mensucikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam noda dan kotoran-kotoran serta najis. Dan sungguh najis yang paling besar adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Jalla wa Ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada." Hanya saja kaum musyrikin itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah Fathu Makkah. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, maka Ka'bah Baitullah tegak dan dibangun di atas tauhid. Maka wajib untuk dia terus senantiasa tegak di atas tauhid sampai hari kiamat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk menuju Masjidil Haram dan mendapati di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Maka beliau menombaknya dengan tombaknya sembari membacakan firman Allahu Jalla wa Ala, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Telah datang al-haq dan lenyaplah kebatilan, dan sungguh kebatilan pasti akan lenyap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, lalu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, dan Rasulullah memerintahkannya untuk dibakar. Semua ini adalah bentuk dan bagian dari penunaian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tahhir baitiya," dan sucikanlah rumahku ini. Hadirin, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara syiar tauhid yang lainnya dalam pelaksanaan ibadah haji, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar haji dan umrah ditunaikan semata-mata karena Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah," dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa semua ibadah haji dan umrah yang tidak dibangun di atas tauhid, yang tidak ditegakkan di atas tauhid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima keduanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan saleh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Jalla wa Ala. Kemudian, di antara syiar tauhid yang lainnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah mengeraskan suara setelah ihram dengan bertalbiyah, yang pada kalimat talbiyah terkandung di dalamnya peniadaan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan pengumuman tentang keesaan dan kesendirian Allah subhanahu wa ta'ala dalam pujian nikmat dan kekuasaan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah jalla wa ala, syiar yang lainnya yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji dari syiar tauhid, bahwa zikir yang paling afdal yang diucapkan pada hari Arafah adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan khairud du'a du'a'u Arafah, sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah pengumuman, pengumuman di tengah lautan manusia yang begitu besar di hari yang barokah tersebut. Pengumuman tentang tauhid, pemurnian ibadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyurul muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, dan syiar yang lainnya dari syiar tauhid yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk tawaf di rumahnya, di Baitullah al-Atiq. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, dan hendaklah mereka menunaikan tawaf di rumah tua itu. Sehingga tawaf itu hanya khusus dilakukan di Ka'bah. Tidak boleh dilakukan tawaf di tempat manapun di seluruh penjuru dunia. Tidak kepada pepohonan, tidak kepada kuburan, dan tidak ada apapun dari selain Ka'bah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk kita menunaikan tawaf di sana. Hadirin, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah jalla fi'ulah. Demikian pula, di antara syiar tauhid dalam pelaksanaan ibadah haji, bahwa seorang yang dia melakukan tawaf di Ka'bah, di sana dia akan mengusap rukun Yamani dan mencium Hajar Aswad. Maka dia menunaikan perkara ini, mengusap rukun Yamani dan mencium Hajar Aswad, semata-mata dia menunaikannya karena dua hal tersebut, min sya'airillah, termasuk dari syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menunaikannya semata-mata didasari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dia meyakini bahwa padanya dia bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi seseorang atau mendatangkan keberkahan bagi mereka. Sungguh, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan ketika mencium Hajarul Aswad, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa, walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Aku tahu engkau hajar sebuah batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, niscaya aku tidak akan pernah menciummu. Ini menunjukkan, memberikan pembelajaran dan pemahaman pendidikan kepada setiap pribadi muslim, bahwa tidak boleh untuk mengusap-ngusap dan mencium-cium apapun dalam rangka mencari berkah. Karena sesungguhnya semua perkara tadi adalah bagian dan bentuk dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula di antara syiar yang lainnya dari syiar tauhid yang terkandung dalam ibadah haji, bahwa seseorang ketika melakukan tawaf lalu dia salat dua rakaat, maka dia membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah tentunya. Dan sungguh pada dua surah ini terkandung di dalamnya tauhid, tauhidur rububiyah dan tauhid al-uluhiyah, sekaligus terkandung di dalamnya tauhidul asma was sifat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di antara syiar tauhid yang terkandung di dalam pelaksanaan haji, bagian dari rangkaiannya adalah yang Allah syariatkan di hari ini, di hari Idul Adha dengan ayyamut tasyrik, pada hari-hari tasyrik, perintah Allah Jalla fi'ula agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih hewan kurban, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Dan sungguh ini menunjukkan kepada kita, menggambarkan setiap pribadi muslim bahwasanya menyembelih kurban adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan sebuah ibadah diberikan, ditunaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la'anallahu man dzabaha lighairillah, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah hanya untuk Allah jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping mengajarkan tauhidul uluhiyah, maka dari rangkaian ibadah haji itu juga mengajarkan tentang tauhidul mutaba'ah, bahwa satu-satunya yang menjadi teladan panutan kita dan qudwah kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Bagaimana tidak, suatu hari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, ada seorang Yahudi yang datang kepada Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ayatan fi kitabikum taqra'unaha, law nazalat alayna ma'ashara al-Yahud, laja'alna dhalika al-yawma 'idan. Wahai Amirul Mu'minin, ada satu ayat yang senantiasa kalian baca di dalam kitab kalian, seandainya ayat itu turun kepada kami, kumpulan orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar, sebagai hari raya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ayu ayatin, ayat yang mana itu? Maka dia menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Sungguh kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku tahu, inni la'alamu ayyu yawmin nazalat wa ayyu makanin nazal, aku tahu di mana ayat itu turun dan hari apa dia turun. Nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jum'ah, ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Dan sungguh Allah jalla wa ala telah menjadikan hari Jumat menjadi hari raya bagi kaum muslimin, menjadi hari besar kaum muslimin dalam setiap minggunya. Dan ternyata hari Arafah adalah bagian dari haji yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang mulia ini menanamkan sebuah pemahaman dan prinsip bahwa agama Islam benar-benar telah sempurna, tidak butuh kepada penambahan, tidak butuh kepada pengurangan, dan tidak butuh kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan sungguh, seorang yang dia mendatangkan perkara baru dalam agama yang belum pernah datang contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menganggapnya sebagai perbuatan baik, maka sungguh pada sikapnya tersebut, pada perbuatannya tersebut terkandung sebuah tuduhan, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengkhianati risalah. Masih ada perbuatan baik yang belum diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu si fulan ini datang menyatakan ini loh perbuatan baik meskipun belum pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, sungguh sangat tepat diarahkan kepada dia ucapan al-Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah, yang beliau rahimahullahu taala menyatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang membikin satu perkara bid'ah dalam agama dan dia menganggapnya, memandangnya sebagai perbuatan baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Bagaimana tidak? Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam telah menyatakan, ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu illa waqad amartukum bih. Aku tidak pernah meninggalkan perkara sekecil apapun dari kebaikan yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali pasti telah kuperintahkan pula kepada kalian. Wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu. Dan aku tidak meninggalkan sekecil perkara pun yang Allah larang bagi kalian kecuali telah kularang pula atas kalian untuk melakukannya. Sehingga Rasul telah menyampaikan semua amanah kebaikan itu. Rasul telah mengingatkan semua macam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersisa sedikit pun. Sehingga siapa yang mendatangkan perkara baru dalam agama dari perkara-perkara bid'ah, berarti ada celaan dan tuduhan Islam belum sempurna dan Rasulullah mengkhianati risalah ini. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum Yahudi, mereka akan berbangga dengan turunnya ayat tersebut. Kebanggaan besar karena agama telah sempurna, nikmat telah Allah berikan kepada mereka dengan sempurna. Tetapi ternyata ma'asyiral muslimin, umat Islam atau sebagian umat Islam yang menginjak-injak sendiri kehormatan agamanya dengan melakukan satu perbuatan dan tindakan yang mengesankan bahwa agama mereka belum sempurna. Padahal Allah Jalla fi'ula telah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hadirin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua termasuk ahlu tauhid dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar mengikuti petunjuk, bimbingan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kejujuran dan dibangun di atas ilmu dan sikap ilmiah, tidak mengikut ke sana, membebek ke sana, dibangun di atas kejahilan. Wal iyad billah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.